dan esok pagi singkirkan sejenak kesibukan yang kadang dan sering mengganggumu. Tak tentu berjalan dalam pejam. Waktumu untuk berlibur, waktu untuk sedikit mundur, waktumu untuk apa yang kau damba. Dulu, kini, dan esok pagi, sempatkah kita untuk bercanda? Sejenak sengaja untuk lupa, membiarkan semuanya terhampar. Waktumu untuk menganggur, waktumu untuk berlibur, waktumu untuk apa yang kau dambakan. Untuk apa berlarian jika bisa berjalan? Untuk apa sendirian jika bisa dengan kawan? Untuk apa bertanya jika tahu jawabnya? Waktumu untuk menandur, waktu untuk sedikit kendur, waktumu untuk bahagia, bebas lakukan apa saja. Waktumu untuk melindung, waktumu untuk menganggur, waktumu untuk apa yang kau dambakan. Untuk apa berlarian jika bisa berjalan? Untuk apa?